Rukun Islam ketiga adalah zakat. Zakat disyaratkan mulai tahun kedua Hijriah. Di dalam zakat terkandung banyak sekali faedah dan manfaat. Di antaranya, mensucikan harta dan jiwa, mengajarkan kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama manusia.